Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين ينصح رمتي كتاب مسلم بحث sifat-sifat seorang ahli sunnah wal jamaah, yaitu sifat yang ke-13, istikhdamul hikmah fid da'wati ilallah, digunakannya hikmah dalam berdakwah kepada Allah. Dan sudah kita bahas sebagiannya bahwa hikmah maknanya bukan harus lembut, hikmah maknanya bukan harus keras. Dan sudah dibahas bahwa hikmah maknanya adalah tepat, kapan harus lembut dan kapan harus keras. Dan sudah dibahas bahwa asal fid da'wah, asalnya berdakwah itu adalah dengan lemah dan lembut, dengan hikmah yang bermakna lean. Karena dikatakan bahwa al-lean laisa fi syai'in illa zanah wa yunza'u min syai'in illa syanah, bahwa kelembutan ini kalau ada pada sesuatu maka sesuatu itu jadi indah, dan jika tercabut kelembutan itu dari sesuatu maka sesuatu itu jadi jelek. Jadi hukum asalnya adalah dengan lembut atau dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, tidak dengan kekerasan. Tetapi Islam mengajarkan pada saat tertentu, ketika dibutuhkan marah maka perlu marah, ketika dibutuhkan keras maka harus keras, bahkan ketika dibutuhkan untuk perang secara fisik maka kaum muslimin adalah orang yang siap jihad fisabilillah. Sampai pada ucapan penulis yang membahas tentang dalil-dalil dari ayat dan hadis tentang perlunya sesekali atau saat-saat tertentu untuk keras, kata beliau, al-adillah ala taqriri hadzal amr fi sunnati akthar min an tuhsar. Dalil-dalil yang membuktikan, yang menjelaskan perkara ini dalam sunnah, akthar min agntuksar, terlalu banyak untuk dikumpulkan. Bal qad ataballahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ba'dal mu'minina yawma badrin. Bahkan Allah pernah menegur Rasulullah SAW dan kaum mukminin pada perang Badr. Id asarrul musyrikin wa abqauhum, ketika mereka menawan orang-orang musyrik dan membiarkan mereka hidup, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka menawarkan kepada kaum musyrikin, barang siapa yang bisa menebus maka menebusnya, barang siapa yang tidak memiliki harta untuk menebusnya maka mengajarkan anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Kecuali pendapatnya Umar yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau pendapatku sebaiknya mereka semuanya dibunuh. Maka karena pendapat-pendapat lain, pendapat-pendapat sahabat lain, Rasulullah SAW cenderung kepadanya, maka yang dipilih adalah pendapat-pendapat para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq. Mereka itu masih kerabat kita, masih sanak famili kita, maka barangkali kalau masih hidup, masih akan dapat hidayah pada kesempatan lain. Maka kemudian ditebus, diberikan tawaran kepada musyrikin untuk menebusnya. Ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard." Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan-tawanan perang sampai mantap di muka bumi. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian mengharapkan tebusan dunia, padahal Allah menghendaki akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha mulia dan maha bijaksana. Walaula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun alim. Kalau saja bukan karena catatan takdir yang telah Allah tuliskan, yang sudah lebih dulu tercatat, niscaya akan ditimpakan kalian dengan apa yang kalian ambil dari harta itu, kalian ditimpa adab yang pedih. Kalau saja tidak karena qada wal qadar, karena takdirnya beliau adalah utusan Allah yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai rasulnya. Ini berarti teguran yang sangat keras. Allah tegur rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena membiarkan kaum musyrikin atau tawanan musyrikin tidak disembelih, tidak dibunuh. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Yang kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Dan kemudian datang Umar bin Khattab melihat keduanya menangis, mengatakan, "Ma abkakuma?" Apa yang menyebabkan engkau berdua menangis? Maka mereka menjawab, "Engkau benar wahai bin Khattab. Allah menegur kita karena apa yang kita lakukan terhadap tawanan-tawanan kita." Ini ikhwan fillah na'azakumullah yang menunjukkan bahwa pada saat yang seperti itu, pada saat perang dengan kaum musyrikin, dan kita dalam keadaan bukan di atas, dalam keadaan kita bukan yang sudah mantap di muka bumi, maka tidak ada kata maaf. Mereka itu adalah musyrikin yang halal darahnya. Perangi mereka, bunuh mereka semua. Waqtulul musyrikina haitsu thaqiftumuhum waqsuruhum. Bunuhlah kaum musyrikin di mana saja kalian dapati. Kepunglah mereka, tangkaplah mereka. Ayatnya begitu. Pada saatnya. Tapi di saat lain tentunya berbeda. Yaitu ketika saatnya bukan dalam keadaan harb, bukan dalam keadaan perang. Maka beda hukumnya. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir yang terikat perjanjian seperti perjanjian Hudaybiyah. Dengan siapa perjanjian Hudaybiyah? Dengan musyrikin. Tapi mengadakan perjanjian karena situasinya lain. Tapi pada saat perang, ya sudah, kita dibunuh atau kita membunuh. Ini adalah hikmah namanya. Wa kadzalika ataballahu ta'ala 'inda an ja'ahu rajulun minal mu'minin a'ma yas'aluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yata'allam minhu. Demikian pula Allah tegur rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang kepadanya seorang dari kalangan mukminin yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Yas'aluhu, bertanya kepada beliau dan ingin belajar mengenai agama. Waja'ahu rajulun minal aghniya, pada saat yang sama datang seseorang dari orang kaya, tokoh-tokoh Quraisy. Wa kana harisan ala hidayatil khalqi, dan Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat berharap untuk memberikan atau mengajarkan hidayah kepada seluruh manusia. Maka ketika datang tokoh masyarakat, maka beliau berharap besar kalau orang ini masuk Islam, niscaya anak buahnya seluruhnya masuk Islam. Maka Rasulullah perhatiannya kepada orang kaya tadi, kepada tokoh Quraisy tadi, dan kemudian berpaling meninggalkan orang yang buta tadi, yang miskin tadi. Raja'a hidayatil khalq, dan ini karena kesungguh-sungguhan Rasulullah ingin mengajarkan hidayah pada seluruh manusia. Maka beliau melihat bahwa ini orang besar ini memiliki sekian bawahan yang banyak. Yang kalau orang ini masuk Islam, niscaya akan sekian kaum muslimin. Akan sekian manusia masuk Islam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya. Menegurnya juga dengan keras. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Berpaling dan bermuka masam. Ketika datang kepadanya al-a'ma. Ketika datangnya seorang yang buta. Wa man yudrika la'allahu yazakka. Bukankah engkau tidak tahu? Bisa jadi orang ini akan mensucikan dirinya. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia mendapatkan dari kamu peringatan dan bermanfaat buat dia peringatan. Dan engkau tidak tahu bahwa untuk orang ini, orang kaya ini, enggak manfaat. Tapi untuk yang fakir ini, manfaat peringatan. Wa may yudrik. Siapa yang memberitahu engkau? Kalau-kalau orang ini akan bermanfaat dengan peringatanmu. Ini teguran. Dan sama sekali tidak menjatuhkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tetap Rasul yang mulia. Bahkan dengan ayat ini bukti bahwa Rasulullah adalah al-ma'sum yang terjaga dan terlindungi dari kesalahan. Ini kita katakan sebagai bantahan kepada tokoh-tokoh Syiah. Apakah Husain al-Habsyi yang sudah mampus ataupun yang lainnya yang sejenis yang mengatakan bahwa ayat ini tidak mungkin. Masa Rasulullah dikatakan bermuka masam, dia tulis bukunya. Rasulullah berbuka manis, tidak bermuka masam. Untuk membantah ayat ini, ayat dibantah oleh dia. Dengan alasan bahwa Rasulullah tidak mungkin salah, tidak mungkin. Salah kamu mengatakan demikian. Rasulullah dilindungi oleh Allah. Dijaga dari kesalahan. Al-ma'sum maknanya adalah dilindungi dari kesalahan. Bukti, contoh dilindungi dari kesalahan, ya kejadian ini. Ketika Rasulullah berpaling dari orang yang buta, kemudian memberikan perhatiannya kepada orang kaya, Allah tegur saat itu juga. Allah tegur. Itu namanya dijaga oleh Allah. Sehingga tidak pernah salah. Sekali akan salah, dijaga oleh Allah. Jangan, ini keliru. Kamu mau bermuka masam, meninggalkan orang yang buta itu, padahal bisa jadi dia akan mendapatkan peringatan darimu dan bermanfaat buat dia. Dan bisa jadi orang yang kamu harapkan tidak bermanfaat buat dia nasihatmu. Ini namanya dalil ala ismatir rasul. Dalil atas terlindungnya Rasulullah dari kesalahan. Setiap ada satu kesalahan atau hampir berbuat salah, ditegur min fawqis sab'i samawat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Sehingga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW semuanya tepat dan tidak mungkin salah. Karena kalau salah, pasti akan ditegur. Pasti akan turun ayat. Jangan. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal bagimu hanya karena mengharapkan keridhaan istri-istrimu? Subhanallah, ini teguran keras sekali. Tetapi ini dalil kalau Rasulullah adalah seorang pilihan yang dilindungi oleh Allah, yang selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengharamkan untuk manusia. Rasulullah hanya mengatakan saya enggak mau minum madu lagi. Ketika terjadi persaingan di antara istri-istri Nabi, persaingan merebut cinta Rasul, karena semuanya cinta kepada Rasulullah SAW. Istri-istri Rasulullah semuanya cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka bersaing. Sampai pada satu saat mereka menyatakan, ini Rasulullah SAW kalau ke rumahnya istri yang sana dikasih madu, kita katakan saja madunya kurang bagus. Ya Rasulullah, engkau habis makan apa? Aku gak makan apa-apa kecuali madu dari fulanah. Oh, berarti madunya jelek gitu. Datang ke istri yang kedua, begitu lagi. Rasulullah habis makan apa? Aku gak makan apa-apa kecuali madu yang dikasih oleh fulanah. Oh, berarti madunya fulanah kurang bagus. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku gak akan minum madu lagi. Maka Allah katakan, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Kalau Rasulullah SAW saja ditegur oleh Allah dengan teguran seperti ini, maka lebih pantas lagi orang-orang yang bukan Rasul untuk ditegur. Kenapa kamu enggak begini? Kenapa enggak begitu? Anu, istri saya enggak ridho. Hah? Lima tuharrimu ma'ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Apakah kamu mengharamkan sesuatu yang halal bagimu hanya karena keridhaan istrimu? Ini halal. Allah halalkan untukmu. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, menunjukkan kadang-kadang Allah menegur nabinya, kadang-kadang nabi menegur sahabatnya, kadang-kadang sahabat menegur para tabi'in, kadang-kadang mereka marah, kadang-kadang dengan keras. Dan inilah yang dikatakan hikmah. Tidak keluar dari hikmah kalau tepat. Tidak keluar dari hikmah kalau tiba-tiba marah-marah, gak ada sebab, gak ada angin, gak ada hujan, itu namanya bukan hikmah. Ngawur. Orang awam gak ngerti apa-apa, diboikot. Loh, saya kenapa sih dijauhi? Gak paham dia sama sekali. Gak ngerti kenapa. Dia gak ngerti musbil itu apa. Dia gak ngerti salaf itu makanan apa. Tiba-tiba diboikot oleh salafiyin. Oh, ada ngawur, bukan hikmah. Orang-orang awam itu diajari, dikasih tahu, ini salah pak, ini betul pak, ini harusnya demikian pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mereka adalah muslimin. Setelah kita kasih tahu, kita dakwahi dan sebagainya, tiba-tiba terbukti kalau dia adalah musuh sunnah, maka mulai saat itu kamu tahu bahwa ini adalah musuh sunnah. Saat itu kamu boikot. Dan dia tahu kenapa dijauhi. Oh, rupanya karena kemarin saya mencaci maki sunnah, dijauhi oleh dia. Itu namanya hikmah. Maka dikatakan di sini dalil-dalil yang seperti ini sangat banyak. Bahkan Allah kadang-kadang dalam Al-Quran menyebutnya dengan julukan-julukan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Seperti Allah katakan di dalam salah satu ayatnya, di dalam surat Al-A'raf ayat 175, Allah berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَقَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas. Kata Allah, bacakan pada mereka, watlu 'alayhim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan pada mereka kisah seorang yang telah diberi ayat-ayat kami, diberi oleh Allah ayat-ayatnya, bukti-buktinya, dalil-dalil. Tetapi fansalakha minha, tetapi orang itu keluar dari hidayah. Dikasih hidayah, ditolak oleh mereka, oleh orang ini, dan keluar. Fa'atba'ahu syaitanu, maka akibatnya dia mengikuti syaitan. Fakana minal wawin, maka jadilah orang ini adalah orang yang menyimpang, orang yang sesat. Jadi dikasih ayat-ayat, berarti sudah tahu, bukan tidak tahu. Bukan orang yang gak ngerti. Kalau orang gak ngerti, ya diajari. Tapi ini orang sudah tahu. Atainahu ayatina fansalakha minha. Kami telah berikan kepada orang tadi ayat-ayat kami, kata Allah. Tapi kemudian keluar, meninggalkan ayat-ayat Allah. Kemudian dia mengikuti syaitan, maka jadilah sesat. Apa kata Allah? Walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau aku kehendaki, kata Allah, aku bisa memuliakan dia, mengangkat dia. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi dia sendiri yang tidak mau dimuliakan. Kalau kami kehendaki, kata Allah, bisa diangkat dia jadi mulia. Kalau saja dia mau mengikuti jalan tadi, dia akan mulia. Tetapi dia sendiri yang menghendaki untuk rendah. Dikatakan, walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi dia tidak mau diangkat, tidak mau dimuliakan, tetap di bumi dan nempel ke bumi, enggak mau diangkat. akhlada ilal ard, maka kata Allah, famathaluhu kamathalil kalb, maka permisalan orang tersebut seperti anjing. Wah, keras sekali. Kenapa kalau ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan dan kita mengatakan bahwa ini bukan keras, ini adalah hikmah? Tepat. Apa yang Allah katakan tepat, yaitu orang tersebut seperti anjing. Apanya yang seperti anjing? Dikatakan in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Kalau kamu kasih beban, dia tetap menjulurkan lidahnya. Tidak dikasih beban juga tetap menjulurkan lidahnya. Itu anjing. Tetap dalam keadaan menjulurkan lidahnya. Apakah dikasih beban ataupun tidak dikasih beban? Tidak mau dimuliakan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil kalbi, seperti anjing. Kemudian ayat lain Allah katakan, matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Kata Allah, matsalul ladzina humilut tawrata, orang-orang atau permisalan orang-orang yang diberi Taurat tapi tidak mengamalkannya, kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang dikasih muatan kitab-kitab di atasnya. Bagaimana keledai yang memikul kitab-kitab yang banyak, apakah keledai itu jadi cerdas atau tetap jahil? Tetap jahil. Apakah terus dia mendapatkan hidayah dalam keadaan dia mengerti tentang akidah dan seterusnya? Tidak. Tetap bodoh. Itu keledai. Nah, mereka yang diberi Taurat oleh Allah, diturunkan kitab pada mereka, diajarkan pada mereka Taurat oleh Nabi mereka, tapi mereka tetap dalam keadaan tidak mau mengamalkannya. Di kepalanya ada Taurat, tapi perbuatannya bukan perbuatan Taurat, amalannya bukan amalan Taurat, keyakinannya bukan keyakinan Taurat, semuanya bukan dari Taurat. Kata Allah, masaluhu kamatsalil himar, permisalannya seperti keledai. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, sampaikan kepada kaum sufi yang mengatakan, jangan masa mengatakan anjing, keledai. Loh, kalau memang nyatanya begitu bagaimana? Kalau memang tepat orang itu seperti keledai, dia tahu ayat, tahu hadis, dia mengerti bahasa Arab, dia mengerti nahwu, dia mengerti terjemahannya, dia mengerti tafsirnya, tapi tidak diamalkan sedikit pun ilmu tersebut, apa itu namanya? Dungu. Siapa yang dungu atau seperti apa dungu itu? Seperti keledai. Allah yang mengatakan masaluhu, permisalannya seperti keledai. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Jadi kadang-kadang demikian. Memang tidak selalu. Masa dakwah itu isinya anjing, himar, masa begitu? Tidak. Dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang lembut. Dakwah yang mengajak kepada kelembutan dan ngajak manusia untuk menjalani jalan Allah dengan hikmah. Tapi suatu saat ada orang-orang yang memang seperti apa yang Allah katakan ini, maka dikatakan oleh mereka, oleh para ulama, seperti apa yang Allah katakan. Kaum sufi tidak mau mengatakan, oh, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Jadi bolehnya gimana? Ya, semua baik, begitu. Berarti tidak ada dakwah kalau dikatakan semuanya baik. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini sebagai contoh bahwa dalam Al-Quran pun kadang-kadang mencontohkan dengan contoh-contoh binatang supaya tahu dia seberapa keadaan kemuliaan orang kafir dan orang-orang yang tidak mau mengikuti hidayah, seberapa rendahnya mereka. Allah katakan di dalam ayat lain, inhum illa kal an'ami balhum adal, mereka tidak lain seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dikatakan kepada siapa? Kepada orang yang tidak mau mengikuti hidayah Islam, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wanzur ila Musa, perhatikan kisah Nabi Musa alaihissalam. Hainama stadda ala akhihi Harun, ketika Musa marah kepada saudaranya Harun. Ba'da'an amarahu rabbahu bitalyinil qawl. Padahal Musa telah diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lembut. Lembut dalam ucapan, lembut dalam perbuatan kepada Fir'aun sekalipun. Sebagaimana Allah katakan tentang Musa ya, untuk mengatakan kepada Fir'aun, qul wa qul qawlan layyina wa qawla lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkar aw yarda. Wahai Harun dan Musa, datangilah Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina, dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut, barangkali dia mau ingat atau mau sadar. Asal muasalnya dakwah itu dengan lembut, barangkali dia masih mau nerima atau barangkali dia akan ridho dengan dakwah ini. Tetapi ketika sudah terbukti penolakannya terhadap dakwah Nabi Musa, bahkan menyatakan bahwa Musa adalah tukang sihir dan menyatakan dengan tegas ana rabbukumul a'la dan seterusnya dan seterusnya, tingkah laku Fir'aun yang merupakan tauhid penentang Allah dan penentang nabinya, maka Musa pun mensikapi dengan sikap yang lain yang juga diperintahkan oleh Allah, yaitu menjadikan Fir'aun dan bala tentaranya sebagai musuh, sebagai musuhnya. Dan ketika Musa marah kepada Harun, dikatakan oleh Allah qala ta'ala wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Musa menarik kepala saudaranya, ini Harun, yajurruhu ilaihi, diseret kepadanya, ditarik kepalanya dan seret kepadanya. Ini marahnya Nabi Musa kepada Harun. Ketika Harun memberikan amanah, jaga, kamu mewakili saya terhadap Bani Israel, Musa memenuhi panggilan Allah. Ketika balik, ternyata Samiri telah menyesatkan sekian banyak Bani Israel. Maka Musa marah kepada Harun. Ini jangan dianggap bahwa Musa ini adalah orangnya kasar, kaku, jelek, mulutnya kotor, dan seterusnya. Jangan demikian. Musa alaihi salam adalah seorang nabi, seorang rasul. Jangan seperti Said Qutb yang mengatakan dalam bukunya bahwa Musa itu adalah asabi, ta'asabi, emosional katanya. Orang yang terlalu emosional, orang yang terlalu asabiyah, disebut asabiyah. Sehingga ditegur oleh Syekh Rabi dalam bantahannya terhadap Said Qutb. Di antara kesalahan Said Qutb adalah di samping mencerca Nabi mencerca Utsman bin Affan, juga mencerca Nabi Musa alaihi salam ketika kasus ini. Ini adalah hikmah kapan Musa marah dan kapan Musa ridho, kapan Musa menyampaikan dengan lembut, kapan berperang. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dengan pengetahuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Namanya Nabi mendapatkan wahyu. Kalau salah akan ditegur. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah kemarahan yang wajar. Kemarahannya seorang ahli tauhid melihat kesyirikan. Sekarang kita bimbing sekian banyaknya kaum muslimin dengan tauhid. Kemudian kita titipkan kepada salah seorang saudaranya, jaga, ajari mereka, bimbing mereka tauhid. Ditinggal 40 hari, balik sebagian sudah jadi syirik. Apa tidak marah seorang ahli tauhid? Marah. Marahnya itu wajar. Karena dia memiliki ghirah, kecintaan kepada Allah dan kebencian kepada syirik. Kemudian Allah Ta'ala mubayyinan qital al-bughah minal muslimin. Juga Allah menceritakan bagaimana sikap ketika menyaksikan adanya kelompok bughat dari kalangan muslimin. Kelompok bughat adalah kelompok pemberontak yang menyelisihi penguasa muslim yang sah. Itu namanya bughat. Allah katakan, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatanu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah katakan, Kalau dua kelompok orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau satu kelompok merupakan kelompok yang bughat, kelompok pemberontak yang menentang penguasa yang sah, maka perangilah orang-orang yang bughat ini hatta tafi'a ila amrillah, sampai mau kembali kepada ketaatan kepada Allah. Siapa yang diperangi? Muslimin. Muslimin mukminin. Diawali dengan ayat atau diawali dengan kalimat wa in ta'ifatani minal mukminin. Dan kemudian Allah katakan kalau salah satunya bughat, faqatilul lati tabghi, perangi orang-orang yang bughat itu. Berarti suatu saat tertentu walaupun muslimin suruh diperangi, tapi bukan sampai habis. Sampai kapan? Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mau kembali kepada ketaatan kepada Allah. Sampai mau kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada ajaran Allah. Berarti dalam menyikapi kaum muslimin ada kelembutan, ada teguran, ada peringatan, ada ancaman, ada marah, ada boikot, ada sampai paling tingginya perang. Loh muslimin? Iya muslimin. Kenapa kok heran? Ayatnya jelas mengatakan faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Siapa yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari kalangan Khawarij? Apakah mereka kufar? Bukan. Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai menyatakan, demi Allah aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Siapa yang diperangi? Orang Khawarij. Ketika melihat Ali demikian memerangi mereka, maka beberapa orang mengira bahwa Khawarij kafir. Wah, Khawarij berarti kafir mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa bilang? Justru mereka minal kufri farru. Justru mereka itu ekstrim seperti itu karena takutnya mereka pada kekufuran. Tetap dibela oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak kafir. Minal kufri farru. Itu istilahnya atau kalimat dari Ali bin Abi Thalib. Minal kufri farru artinya dari kekufuran mereka lari. Khawarij sampai se-ekstrim itu karena apa? Karena takut kafir. Sampai ekstrimnya bukan main. Melampaui batas. Sampai akhirnya dia menyatakan jangan sampai berbuat dosa, dosa kafir. Wah, ini sesat. Diingatkan, diingatkan, diingatkan, tidak mau. Bukan belum diingatkan, diingatkan dulu, diutus kepadanya seorang anak paman Rasulullah SAW, yaitu Ibn Abbas. Diutus ke perkampungan Khawarij oleh Ali bin Abi Thalib. Dinasihati, apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Kata Khawarij, wahai anak paman Rasulullah, kami semua tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau begitu dengarkan, aku datang dari para sahabat Rasulullah, datang dari orang-orang yang selalu bersama Rasulullah. Kami tahu kapan turunnya ayat, kami tahu di mana turunnya, dan kami tahu apa kata Rasulullah tentang ayat tersebut. Maka kami lebih tahu dari kalian terhadap tafsir ayat Al-Quran. Maka ayat demikian itu, ayat yang kamu baca itu, maknanya bukan seperti itu. Diterangkan tafsirnya menurut para sahabat. Sebagian kembali, sebagian tidak mau kembali. Maka yang tidak mau kembali ini diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah qiyam al-hujjah. Setelah ditegakkan hujjah kepada mereka. Setelah dinasehati, setelah diperingatkan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kuffar dan orang-orang munafik. Waghlub alaihim, dan keraslah pada mereka. Lihat kalimat ghilbah ini. Di ayat lain Allah menyatakan wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Allah katakan kalau kamu kasar dan keras hati, niscaya mereka lari dari sisimu. Tapi dalam ayat ini Allah katakan waghlub alaihim. Sama-sama kalimatnya ghalb. Bagaimana? Apakah kita katakan bahwa ayat ini dengan ayat ini bertentangan? Di sini mengatakan kalau kamu ghilbah, mereka akan lari dari sisimu. Tapi di sini mengatakan waghlub alaihim, keraslah terhadap mereka. Bagaimana mendudukkan dua ayat ini? Mendudukkannya adalah dengan apa yang dikatakan tentang hikmah. Kapan kita harus bersikap lembut kepada mereka dan jangan keras, kasar, kaku? Dan kapan kita harus keras pada mereka? Kalau mereka kufar, ya harus dikerasi. Kalau mereka itu munafik, tidak mengerti bahasa, maka mereka tidak paham. Kalau kita katakan bahwa dalam masalah ini ada ikhtilaf, maka mereka pilih yang paling enak, itu munafik. Di sini para ulama menyatakan demikian dan demikian. Kalau tidak jelas, nanti munafik akan mengatakan maksudnya begini, maksudnya begitu. Sehingga untuk munafikin harus diucapkan dengan kalimat yang tegas, yang tidak mengandung makna lain, yang maknanya jelas. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, tempat mereka adalah jahannam. Para orang kafir, apakah yang terang-terangan ataupun yang munafikin? Qala Sa'di rahimahullah, يأمر الله تعالى نبيه بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاب عليهم في ذلك. Allah memerintahkan subhanahu wa ta'ala kepada nabinya untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin dan untuk keras terhadap mereka. وهذا شامل لجهاد بإقامة الحجة. Jihad ini mencakup jihad dengan menegakkan hujjah. Dengan menegakkan hujjah ini menerangkan dalil-dalil dan bukti-bukti kesesatan mereka. Alaihim, atas mereka. Wada'watihim, dan mendakwahi mereka. Bilma'ubatil hasanah, mencakup pula nasihat kepada mereka dengan nasihat-nasihat yang hasanah, yang baik. Wa ibtal ma'hum alaih, dan membatalkan, menjelaskan kebatilan apa yang ada pada mereka. Wa anwa'id dalal, dan berbagai macam kesesatan yang ada pada mereka. Dan juga mencakup jihadihim bisilah, mencakup jihad pada mereka, pemerangi mereka dengan senjata. Jadi Syekh Nasr Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa kalimat jihad ini lengkap. Memerangi mereka dengan dalil, dengan hujjah, itu pun jihad. Memerangi mereka dengan fisik, dengan pedang dan tombak, itu juga jihad. Kapan dilakukan jihad ini dan kapan dilakukan jihad ini? Inilah yang harus kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan selalu Rasulullah sallallahu memulainya dengan yang lembut. Memulainya dengan hasanah, nasihat yang baik. Dikumpulkan orang-orang musyrikin di Bukit Safa. Kemudian dikatakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian? A'antum musaddiqiyah? Apakah kalian percaya padaku? Maka semua orang musyrik mengatakan, kami percaya kepadamu. Ma jarrabnaka kadiban, kami tidak pernah mendapati kamu berdusta. Kalau begitu dengarkan bahwa aku memperingatkan kalian tentang bahaya yang besar, yang tentunya lebih bahaya daripada musuh yang akan menyerang, yaitu bahaya api neraka. Aku adalah utusan Allah yang mengajak kalian untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Awalnya dengan kalimat pada kufar, dengan kalimat yang baik menerang kepada mereka tauhid. Ternyata ditanggapi apa? Ditanggapi dengan kasar oleh Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana? Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk itu kamu mengumpulkan kami? Dianggap dakwah Rasulullah itu terlalu remeh untuk mengumpulkan manusia sekian banyaknya ini, hanya untuk itu kata mereka. Celaka engkau. Maka Allah yang membantahnya dengan keras. Ketika sudah terbukti pertentangannya, Allah katakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abi Lahab, dan celakalah dia. Sampai Allah katakan sayaslana ran dzat lahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki lidah api. Tapi setelah dakwah itu disampaikan dan ditanggapi dengan permusuhan demi permusuhan, permusuhan demi permusuhan, sampai Rasulullah terusir dan sampai Rasulullah SAW ke Taif, sampai di Taif Rasulullah SAW dilempari oleh musyrikin di Taif, bukannya diterima dan disambut, dilempari dengan batu. Maka Rasulullah SAW ke pinggir kota, kemudian duduk, sampai kemudian datang malaikat yang Allah perintahkan untuk menemuinya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Kata malaikat, aku diperintahkan oleh Allah untuk mentaatimu. Kalau engkau perintahkan aku untuk mengangkat gunung ini, Akhsyabain, dua gunung hitam ini, untuk ditimpakan pada mereka, akan aku laksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap mengatakan bahwasanya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Masih berharap, aku berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Sampai kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan saat itulah turun ayat perintah perang. Selesai. Lembut-lembutan sudah selesai. Sekarang sudah terbukti bahwa kalian adalah penentang-penentang dakwah, musuh-musuh dakwah. Kalian adalah orang yang tidak mau menerima tauhid, bahkan penentang tauhid paling keras. Maka Allah perintahkan untuk memerangi mereka. Maka terjadilah perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Perang fisik, saling bunuh. Berarti dimulai dengan dakwah. Dimulai dengan penyampaian ilmu, dimulai dengan mau'izatul hasanah, karena mau'izatul hasanah juga merupakan jihad. Demikian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa jihad itu mencakup dua perkara. Jihad dengan dakwah, dengan ilmu, dengan hujjah, dan jihad secara fisik. Wal-qital, dan perang. Liman aba, kepada siapa jihad dengan perang dan fisik? Liman aba an yujiba da'wat Allah, yaitu terhadap orang-orang yang menolak dakwah ini. Wa yanqad li hukmihi, yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Fa inna hadha yujahad wa yughallab alaih, maka orang-orang yang demikian diperangi dan dikerasi. Wa ammal martabatul ula fatakunu hiya ahsan, adapun martabat pertama maka itulah yang terbaik. Martabat yang pertama dengan penyebaran ilmu, dengan dakwah, dengan menerangkan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik. Ini dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Adapun dari ucapan para ulama lebih banyak lagi. Wa amma ma warada an salafil ummah fi hadzal bab fakatsir, khususan fi muamalati ahli albid'ah. Adapun apa yang diriwayatkan dari para salafus saleh, para pendahulu umat ini, maka sangat banyak khususnya yang berkaitan dengan sikap terhadap ahli albid'ah. As-saddin 'anil haqqi ad-da'in lil bid'ah, yaitu orang-orang yang menentang kebenaran dan mengajak kepada kebid'ahan. Ahli bid'ah menentang kebenaran, menentang sunnah, dan mengajak kepada kebid'ahan. Famin dzalik ala sabilil mitsal al-hasr, di antaranya, dan ini sebagai contoh bukan pembatasan, artinya masih banyak lagi yang lainnya, sebagai contoh saja. Maqalahul Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, adalah apa yang diucapkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadith. Qala wattafaqu ay salaf ma dhalika 'ala al-qawl bi qahri ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim wa taba'ud minhum wa min musahabatihim wa mu'asharatihim wa taqarrub ila Allah 'azza wa jalla bimujanabatihim wa muhajaratihim. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah ketika menerangkan akidah salaf wa ashabul hadis, Beliau mengatakan, mereka, tentunya sesuai dengan judul kitabnya, yang dimaksud mereka adalah ashabul hadith dan para salaf. Mereka, yakni para salaf dan ashabul hadith, sepakat untuk mengucapkan dengan ucapan yang tegas kepada ahlul bid'ah, merendahkan mereka, menghina mereka, menjauhkan mereka, dan memisahkan mereka, menjauhkan kaum muslimin dari mereka, dan agar tidak berteman dengan mereka dan tidak bergaul dengan mereka. Wa taqarrub ila Allah azza wa jal, dan mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal dengan cara memboikot mereka. Ini kata Imam Shawbuni sepakat. Para salaf sepakat. Wa qala Abu Muhammad ibn Abi Hatim, berkata Abu Muhammad ibn Abi Hatim rahimahullah, sami'tu Abi wa Aba Zur'ah ya'murani bihijrani ahli zayki wal bid'ah. Aku mendengar dari ayahku, ayahnya berarti ibn Abi Hatim, dan juga aku mendengar dari Abu Zur'ah bahwa keduanya memerintahkan untuk memboikot ahlu zaik, golongan sesat, wal bid'ah, golongan ahli bid'ah seperti Syiah dan Khawarij. Yaghlubani fi dhalika ashadda taghlib, dan menyikapi mereka dengan sikap yang keras. Wa yunkirani wad'al kutubi bi ra'yin fi ghairi athar, dan keduanya Abu Zur'ah dan Ibn Abi Hatim melarang untuk menulis kitab dengan ra'yu, yakni tidak menggunakan athar-athar dari Rasulullah SAW. Wa yanhayani an mujalasati ahli al-kalam, dan keduanya melarang untuk jangan duduk dengan ahlul kalam, ahli filsafat, karena ucapannya mengerikan. Ucapan-ucapan ahli bid'ah seperti ahlul kalam sangat berbahaya. Ada orang yang datang sekali kepada ahlul kalam, pulang dia gak bisa tidur seminggu. Betul, ketika ditanya apakah Allah bisa menciptakan sesuatu yang lebih daripada dirinya, bengong dia, gelisah terus di rumah. Kenapa kamu gak bisa tidur? Saya masih mikir itu pertanyaan. Kalau dikatakan tidak mampu, berarti Allah tidak kuasa. Kalau mengatakan bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Bingung dia. Karena duduk dengan ahlul kalam. Kita katakan dengan yakin, Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah kalau mau, Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan apapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid, maha melakukan apa yang dikehendakinya. Jangan kamu berani-berani bertanya tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa begini dan kenapa begitu, tapi mereka yang akan ditanya. Dan masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang seperti itu nadanya, membuat orang stres, dari ahlul kalam, tukang ngoceh ahli kalam itu, tukang ngomong, karena tidak punya keahlian apa-apa. Dia tidak mengerti hadis, tidak mengerti fiqih, tidak mengerti Al-Quran. Yang mereka tahu adalah kaidah-kaidah ilmu kalam. Qala Socrates, qala Plato, qala fulan wa alan, itu yang mereka pelajari. Maka Ibn Abi Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, melarang kaum muslimin agar jangan duduk bersama mereka. Wa nadhar fi kutubil mutakallimin, dan jangan membaca buku-buku mereka, bukunya ahlul kalam. Hakikat ada. Ada adalah ada sebelum kalimat ada itu ada, dan ada itu dibahas ada sekian lembar. Dalam keadaan anak kecil tahu apa maknanya ada, tapi ketika dibahas dalam buku itu jadi enggak paham. Jadi tambah enggak jelas. Jangan baca buku yang seperti itu. Buang-buang waktu dan tidak berfaedah. Wa yaqulani, dan keduanya berkata, masih Ibn Abi Hatim dan Abu Zur'ah, la yuflihu sahibu kalamin abadan, tidak akan selamat ahlul kalam selama-lamanya. Mereka tidak akan falah, tidak akan mendapatkan falah, tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan keselamatan. Juga berkata Ja'far bin Abdullah menceritakan, ja'a rajulun ila Malik ibni Anas, ada datang seseorang kepada Imam Malik ibni Anas, yani yas'aluhu an qawlihi ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, yani seorang itu mempertanyakan tentang kayak apa istiwanya Allah di atas arsy-Nya, ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Qala, berkata Ja'far bin Abdullah, sungguh fama ra'aitu wujida min syai'in kawujdihi min maqalatih, sungguh aku tidak pernah melihat Imam Malik marah seperti marahnya ketika itu, ketika mendengar pertanyaan tersebut. Kayak apa istiwanya Allah di atas arsy? Kata saksi mata yang bernama Ja'far bin Abdullah, aku sungguh tidak pernah melihat Imam Malik marah seperti itu marahnya. Wa'alahu rahdha, sampai keringat dingin keluar lidah Imam Malik. Wa'atraqal qawm, dan hadirin semuanya tegang menundukkan kepalanya karena tahu Imam Malik marah besar. Faja'alu yantadhiruna al-amr bih fihi, dan mereka semua menunggu apa yang akan dikatakan oleh Imam Malik, karena kelihatan mukanya merah dan marah, dan terlihat keringat dinginnya bercucuran, dan kelihatan beliau dalam keadaan tegang dan marah, sehingga mereka menunggu-nunggu apa yang akan dikatakan oleh Imam Malik. Tsumma suri'a 'an dzalik, kemudian Imam Malik tersadar dan berkata, al-kaifu ghairu ma'lum, masalah kaya apa tidak bisa diketahui karena tidak diberitahu oleh Allah dan tidak diberitahu oleh Rasulullah. Dan apa yang tidak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya, dari mana kita akan tahu? Maka kaya apanya tidak diketahui. Tetapi istiwa maknanya secara bahasa ghairu majhul, tidak majhul, yakni diketahui dengan jelas. Maknanya istiwa adalah ala wartafa'a, tinggi di atas sesuatu. Dan kalau dikatakan alal arsy, berarti Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Itu maknanya. Kayak apa? Tidak tahu. Kayak apanya tidak tahu. Dan maknanya istiwa sudah jelas. Wal imanu bihi wajib, dan iman kepadanya adalah wajib hukumnya. Wassu'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan yang seperti ini kata Imam Malik adalah bid'ah. Wa inni la akhaf an takuna dhalan, dan aku mengkhawatirkan jangan-jangan engkau adalah orang sesat, kata Imam Malik. Thumma umira bihi fa ukhrij, kemudian diperintahkan orang tersebut untuk dikeluarkan dari majelisnya, diusir oleh Imam Malik. Ini suatu kali para ulama marah kalau ada orang yang lancang mempertanyakan sesuatu. Bukan bertanya, tapi mempertanyakan. Kalau bertanya itu sesuatu yang tidak tahu, ini apa gitu. Ini bukan. Masa Allah di atas arsy? Gimana itu? Artinya penolakan. Tidak mau menerima. Bukankah kalau menempati satu tempat kan seperti materi. Materi itu kan yang menempati tempat dan mempunyai masa. Kalau Allah menempati satu tempat, tidak mungkin. Allah tidak di mana-mana. Ini ayat Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya tapi kayak apa istiwanya? Maka Imam Malik mendengarkan pertanyaan ini bukan pertanyaan. Ini soal yang bid'ah. Pertanyaan yang bid'ah. Karena kamu dan saya dan seluruh manusia tidak tahu tentang zat Allah. Apalagi tentang kayak apanya istiwa di atas 'arsy-Nya. Yang pasti tidak sama dengan makhluk-Nya. Yang pasti sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya. Maka Imam Malik mengusirnya dan mengatakan, aku mengkhawatirkan engkau. Barangkali atau bisa jadi engkau ini adalah orang yang sesat. Diriwayatkan dari Abu Ismail Muhammad ibn Ismail al-Tirmidhi, kuntu ana wa Ahmad ibn Hasan al-Tirmidhi inda Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Aku dan Ahmad ibn al-Hasan pernah duduk di tempatnya Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, yakni Imam Ahmad. Faqala lahu Ahmad ibn al-Hasan, kemudian Ahmad ibn al-Hasan bertanya kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, zakaru li ibn Abi Qatila bi Makkah ashabul hadis. Wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, disebutkan di sisi ibn Abi Qatila di Makkah tentang ashabul hadis. Kemudian dia berkata, ashabul hadis qaum su. Ashabul hadis adalah orang-orang yang jelek. Ketika dia mendengar, Imam Ahmad mendengar kalimat itu, faqama Abu Abdullah, maka berdirilah Imam Ahmad sambil mengibaskan kainnya, gamisnya, beliau mengatakan zindiq, zindiq, zindiq, sampai masuk rumahnya. Zindiq, zindiq. Kenapa? Bukan masalah emosi pribadi. Kalau ashabul hadis qaumun su, lah dari mana sumber Islam ini? Islam ini dibawa oleh siapa? Agama ini, hukum, sholat, ibadah, puasa, haji, dari mana riwayat-riwayatnya kalau bukan dari hadis? Dan siapa yang membawa riwayat-riwayat itu kalau bukan ashabul hadis? Kalau ashabul hadis qaum su, berarti ilmu yang dibawa oleh mereka runtuh. Kita tidak percaya lagi. Oh, ini dari ashabul hadis qaum su, kan begitu. Maka Imam Ahmad langsung mengatakan zindiq, zindiq, zindiq. Karena tidak ada yang memusuhi ashabul hadis kecuali zindiq, kecuali orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wa dalalah dari berbagai macam alirannya sama sepakat memusuhi ahlul hadis. Kenapa demikian? Karena mereka semuanya ahlul bid'ah yang mengada-ngada sesuatu ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ashabul hadis membawakan sunnah. Ini sunnah. Maka tentunya bertentangan ajaran sunnah dengan ajaran yang dibikin oleh mereka. Dari aliran apapun. Apalagi sufi. Seterunya ahlul hadis dengan kaum sufi itu sudah turun-temurun sejak dulu. Sudah sejak awal pertama munculnya sufi bermusuhan dengan ashabul hadis. Kenapa? Karena ashabul hadis adalah orang-orang yang menjaga ilmu hadis dengan meneliti rawi-rawinya. Mana rawi yang thiqah, mana yang tidak thiqah, mana yang pendusta, mana yang jujur. Sehingga hadis itu terpilah. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Sedangkan kaum sufi adalah orang yang tidak mau membicarakan kejelekan orang, katanya. Katanya. Tapi kejelekan ahlu sunnah selalu mereka bicarakan. Kita tidak boleh mengatakan fulan kadzab, fulan dhaif, fulan lemah hafalannya, itu tukang ghibah. Ahlul hadis itu selalu isinya ghibah, katanya. Jadi membahas ilmu hadis, membahas para rawi mana yang thiqah mana yang enggak, dianggap oleh sufi sebagai ghibah. Nah, terus sufinya bagaimana menerima hadis tanpa diperiksa? Semua hadis baik, kata mereka. Dhaif-dhaif juga hadis, enggak boleh kamu mencela hadis. Nah, tapi ini rawinya ada yang lemah hafalannya, dia itu kadzab, fulan terkenal kadzab. Tidak boleh kamu menggibahi orang lain. Mereka kan muslim juga. Kamu menciptakan kejelekan orang berarti dosa kamu. Dosa besar. La yaghtab ba'dukum ba'dha, kata mereka. Jangan kamu berghibah. La haula wa la quwata illa billah. Dan itu sampai hari ini. Setiap ahlu sunnah mengatakan ahlul bid'ah itu berbahaya. Kelompok syiah itu jelek. Mencerca para sahabat. Orang-orang sufi mengatakan, jangan nyala-nyalakan orang, enggak boleh. Jagalah hati, jagalah hati. Ini ikhwan fillah na'azakumullah kuno. Perseteruan seperti ini sejak zamannya Imam Ahmad sudah terjadi. Dan itu sudah mereka atau sudah sunnatullah sepanjang masa. Ahlul hadis tidak cocok dengan ahlul tasawuf, ahlul sufi. Dan kaum sufi memakai segala macam hadis yang dhaif, yang maudhu, yang palsu, yang semuanya mereka pakai itu dari dulu. Karena mereka tidak mau membicarakan rawi. Tidak mau membicarakan, katanya, kesalahan-kesalahan para rawi karena itu dianggap ghibah oleh mereka. Inilah yang menyebabkan kesesatan kaum sufi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-mu'min lil-mu'mini kal-yadain taghsilu ihdahuma al-ukhra. وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti kedua belah tangan yang taghsilu ihdahuma al-ukhra, yang saling mencuci satu dengan lainnya. Kalau kamu mencuci tangan, yang tangan kanan dibersihkan oleh tangan kiri, yang tangan kiri dibersihkan oleh tangan kanan. Ya. Kata Syekhul Islam, mukmin seperti itu, seperti kedua belah tangan yang saling membersihkan. Waqad la yanqali'ul wasq illa bi na'in min al-khushunah. Dan kadang-kadang tidak bisa hilang kotoran itu kecuali dengan sesuatu yang kasar. Yang kanan ada suatu cat yang enggak bisa hilang. Tidak bisa hilang kecuali dengan kekasaran, maka tangan kiri mengambil sesuatu yang kasar digosokkan kepadanya sampai merah. Sampai hilang kotoran itu. Sakit kan? Tapi kenapa dibiarkan tangan kiri ini menyakiti tangan kanannya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kadang-kadang tidak bisa hilang kotoran itu kecuali dengan sesuatu yang kasar. Lakin dzalika yujib minan nadhafah wan nu'uma. Tapi kekasaran itu harus demi kebersihan dan kelembutan tangan ini. Man ahmad ma'ahu dzalika takhsin, yang akhirnya kekasaran tadi terpuji karena ghoyahnya, tujuannya. Subhanallah. Keterangan para ulama betul-betul yarwil qalil. Memuaskan dahaga. Jelas banget. Demikian pula ketika seorang mukmin dengan mukmin lainnya, kalau ada yang salah ditegur dengan lembut, saling membersihkan. Al-mu'min dir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin saudaranya. Kalau kamu di cermin, kamu melihat dirimu kotor, jangan salahkan cerminnya. Kamu bersihkan. Oh, berarti saya kotor, kan begitu. Kalau kamu melihat saudaramu kotor, kamu bersihkan. Itu sama dengan dirimu, karena itu adalah mir'atu akhi. Setiap mukmin adalah cermin saudaranya. Saudaranya tidak tahu kalau dia itu kotor kecuali ketika dilihat oleh saudaranya. Kamu kotor. Di dahimu ada apa itu gosong-gosong itu? Oh, anu, ternyata dari kompor tadi. Tidak tahu kecuali setelah diingatkan oleh sahabatnya. Bagaimana kalau kotoran itu bukan sekedar arang yang nempel di dahinya, tetapi kekotoran itu dalam akhlak? Apa enggak perlu diingatkan? Kamu itu ada kekotorannya. Enggak pantas dong. Bukankah kamu salafi? Ahlus sunnah. Jangan berbuat seperti itu. Ternyata, sebagaimana kata Syekhul Islam, kadang-kadang tidak bisa hilang kotoran itu kecuali dengan takhsin. Sidik kamu. Saya sudah berapa kali ngomong dengan kamu. Demi Allah, kalau kami belum meninggalkan perbuatan itu, saya tidak akan bergaul lagi dengan kamu. Kadang-kadang perlu. Dan ini karena tujuannya tadi, kata Syekhul Islam, jadi terpuji. Karena tujuannya adalah saling membersihkan yang kotor. Saling membersihkan, saling menasehati, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ketika Rasulullah SAW memboikot tiga sahabat yang tidak ikut perang, tidak ikut jihad, apakah Rasulullah tidak cinta kepada mereka? Apakah kemudian Rasulullah SAW itu benci kepada mereka seterusnya selama-lamanya? Tidak. Ketika mereka bertaubat kepada Allah, dan ketika terbukti taubatnya dan turun ayatnya, ucapan Allah, laqad taballahu 'alal mu'minina. Allah telah memberikan taubatnya kepada orang-orang mukmin, kepada Rasul dan orang-orang mukmin, alladzina taba'uuhum fi sa'atil 'usrah, yang mengikuti Rasulullah di saat-saat sulit. Sampai ayat berikutnya, wa 'ala tsalatsatil ladzina qullifu, dan Allah terima pula taubatnya tiga orang yang tidak ikut perang. Rasulullah yang pertama berseri-seri mukanya, gembira menyambut tiga orang ini. Hilang yang dendam yang kemarin, hilang itu bukan dendam. Itu adalah dalam rangka menegur dan mengajari dia supaya jera. Ini kadang perlu. Tetapi, ikhwan fillah azakumullah, tentunya kita mulai dengan kelembutan. Kalau kelembutan bisa, kenapa harus dikerasi? Kalau dengan hasanah, mau'idhah hasanah cukup, kenapa harus dimarah-marahi atau diboikot? Kenapa? Itu nanti. Kalau ternyata tidak bisa hilang kotoran itu kecuali dengan sesuatu yang kasar, ya terpaksa harus dikasari. Apalagi kalau ternyata kotoran itu merupakan busuk yang ada di tangannya, yang akan merambat kepada tangan yang berikutnya sampai ke lengannya, sampai ke badannya, maka terpaksa maaf harus diamputasi. Potong, minggir tanganku. Loh kenapa tangan sendiri kok dipotong? Kata dokter, ini kalau tidak dipotong akan menjalar busuknya pada demikian. Maka kalau sudah terbukti ini busuk dan menjalar busuknya, satu orang kena, dua orang, tiga orang terbawa, empat orang, ini sudah jelas mubtadi ombal dan jelas bahayanya terbukti. Maka pengumuman kaum muslimin, hati-hati dengan fulan, dia adalah mubtadi ombal, sesat dan menyesatkan, jangan dekati dia, jangan berbicara dengan dia, dan jangan kamu membaca buku-bukunya, karena sudah terbukti fulan wa fulan wa fulan sesat karena dia. Amputasi, potong, pisahkan dari kaum muslimin. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, dalam hikmah ada saatnya yang demikian, yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti dua belah tangan. Wa qala Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, wala syakka anna syari'ah al-islamiyah al-kamilah ja'at bitahdhiri minal ghuluwi fid din. Tidak ragu lagi bahwa syariat Islam yang sempurna datang mengajarkan untuk kita berhati-hati dari yang namanya al-ghulu fid din, melampaui batas dalam agama. Wa amarat bid-da'wati ila sabilil haqqi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan syariat Islam memerintahkan untuk mendakwahi manusia dengan hikmah dan nasihat yang baik. Itu tidak ragu. Kita tidak menolak. Memang itu perintah dari syariat. Mendakwahi dengan lemah lembut, dengan hasanah. Dan juga dengan jidal billati hiya ahsan. Dan juga dengan membantah dengan yang lebih baik. Ada seorang yang menulis sesuatu salah, sudah dibaca oleh kaum muslimin, maka kewajiban seorang yang mengerti untuk menulisnya, bahwa apa yang dikatakan dalam tulisan mereka atau tulisan fulan wa'alan salah. Ini buktinya, ini dalilnya, ini ayatnya. Sebarkan pula. Ini bantahan dengan yang lebih baik. Ini dengan Quran dan Sunnah. Walakinnaha lam tuhmil janibal ghibah. Kata Syekh bin Baz, walaupun perintah asalnya dengan hikmah dan dengan lemah lembut, dengan baik, tetapi tetap syariat Islam lam tuhmil janibal ghibah, tidak melalaikan sisi ghibah, sisi keras tidak dilupakan. Wasyiddah, perlunya sesekali keras tidak dilupakan. Fi mahalliha, kata Syekh, pada tempatnya. Haitsu la yanfa'ul lin wal jidal, di mana lin dan jidal tidak bermanfaat lagi. Kelembutan tidak bermanfaat. Bantahan-bantahan tidak bermanfaat. Bantahan dengan yang lebih baik tidak bermanfaat. Maka saat itu diperlukan ghilbah wasyiddah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Ini ayat yang tadi. Wahai nabi, perangilah orang kafir dan munafiqin, dan keraslah terhadap mereka. Juga ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilbah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang ada di sekitar kalian dari orang-orang kafir, dan hendaklah kalian memiliki ghilbah terhadap mereka. Ini keras terhadap mereka. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kalian bantah ahlul kitab kecuali dengan yang lebih baik, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka. Dikecualikan. Amma idza lam yanfa istimarra dhulm, adapun kalau tidak bermanfaat nasihat, wastamarra dhulm, dan kedzaliman terus menerus setelah dinasehati, setelah diperingatkan, awil kufur, atau kekafirannya terus menerus, awil fisq, atau kefasikannya terus menerus, fi amalihi walam yubali bil mawa'ud wan nasih, dan tidak peduli tidak memperhatikan dan tidak mau tahu dengan orang yang menasehatinya dan orang yang mengingatkannya. Fa innal wajib al-akhdh 'ala yadayhi, maka yang wajib adalah ambil tangannya. Wa mu'amalatuhu bisyiddah, ambil tangannya dan perlakukan dengan tegas. Wa ijra' ma yastahiqqu, dan langsungkanlah atau perlakukannya dengan yang pantas buat dia. Apa yang pantas buat dia? Iqamatul had, dihukum dengan hukum-hukum had. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ketika menyatakan tahapan-tahapan dakwah, beliau menyatakan seperti seluruh para ulama, dari mulai mau'idhatul hasanah sampai diingatkan, sampai terghib wa terhib, ancaman dan berita gembira, sampai kemudian dengan yang keras, kalau tidak kembali, kata Ibnu Qayyim, tangkap dia, bawa kantor polisi. Ini tukang khomer. Namanya hukum had. Dicambuk. Yani istilahnya Ibnu Qayyim, dibawa ilal jallad. Ilal jallad, ini ke tukang pukul. Tukang pukul resmi, penguasa. Bukan kita menghakimi sendiri, tapi kita bawa kepada orang-orang yang berwenang hukumnya. Enam. Atau ta'zir, atau hukuman peringatan. Hukum had itu hukum yang sudah ditentukan dalam Quran. Apakah rajam atau potong tangan kalau mencuri dan seterusnya. Kalau ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa sebagai hukuman supaya jera, supaya kapok dari ijtihadnya penguasa. Ya, ini dengan cambukan apakah sekian ratus atau sekian ratus. Au tahdid, atau kalau belum sampai ke sana, diberikan ancaman-ancaman. Kalau kamu begini, saya akan begini. Kalau kamu begini, saya tidak akan bicara lagi dengan kamu, dan seterusnya. Au taubih, atau ditegur dengan taubih. Kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu pun tentunya dengan ilmu. Jangan sembarangan. Dengan ilmu. Kamu itu, ucapanmu itu seperti ucapan himar. Maksudnya, karena Allah mengatakan inna ankaral aswati la sautul khamir. Khamir, sejelek-jelek suara adalah suaranya himar. Sedangkan suaramu setiap hari mencaci maki ahli sunnah, mencaci maki salaf, mencaci maki, mencaci maki. Naam, kamu seperti himar. Loh, kok ustaz kok mencaci seperti itu? Loh, karena ini adalah teguran pada mereka sudah yang tingkatan yang kesekian. Setelah tahapan demi tahapan, tahapan demi tahapan. Ikhwanul fidin a'azakumullah, barangkali ketika dikatakan himar, baru tersentak dia. Apa iya saya itu himar? Terus ngaca di rumahnya. Saya ini himar bukan. Begitu. Kenapa kalau saya dikatakan himar? Wahai istriku, kenapa kalau saya dikatakan himar? Wahai temanku, kenapa saya dikatakan himar? Karena kamu suka nyela mereka. Oh itu ya. Mulai baik dia. Mulai ngaca, oh iya saya tuh kayak himar. Mulai dia sadar. Kadang-kadang manusia seperti itu. Setelah yang tingkat keras, baru dia tersentak kaget. Dengan lemah lembut, kayak angin sepoi-sepoi dia tidur. Tidak dengar apapun. Dengan ucapan yang ringan, yang lembut. Dengan ancaman-ancaman tenang. Ternyata setelah dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Seperti petir yang menyambar. Seperti kay, akhirud dawa al-kay, obat terakhir adalah besi panas. Sentak dia, sarafnya berjalan kembali. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, yang dikatakan lam tuhmil. Syariat ini tidak melupakan yang seperti itu. Tidak melupakan artinya bukan itu asalnya. Asalnya adalah dengan lemah dan lembut. Tetapi perkara-perkara yang demikian kadang diperlukan. Qala, dengan taubih hatta yaqif 'inda haddih, dengan taubih itu maka dia berdiri pada batasnya. Wa yanzajir 'an batilihi, dan dia meninggalkan kebatilannya. Di samping faedah lain, orang-orang yang lain selamat dari kesalahan dia. Karena tahu betapa jeleknya orang ini, sampai dikatakan seperti himar, dan ucapannya lebih jelek dari himar, maka orang-orang akan mundur. Dan selamat dari fitnahnya, selamat dari kesesatannya. Nasallu taufiqal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal maghrib. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.